kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, fa mimma jaa min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik. Pengarang rahimahullahu taala setelah menyebutkan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, mereka tetapkan tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, tanpa mentakwilnya, yaitu mendatangkan makna-makna yang baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka tetapkan sebagaimana datangnya, mereka menetapkannya sebagaimana datangnya, sebagaimana zahir yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidah umum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Nah, itu juga harus selalu diingat. Tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ditetapkan tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak sebagaimana orang-orang mumatsilah, musyabbihah. Mereka menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tapi mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi tidak menolak sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ingin mensucikan Allah tapi menolak. Ya, mereka tolak sifat Allah tidak bersifat dengan tangan, Allah tidak turun, Allah tidak ya. Alasannya mereka ingin mentanzih. Mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Baik, sekarang beliau sebutkan, beliau sudah mulai masuk menjelaskan tentang dalil-dalil yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa mimma jaa min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik. Ya, dari beberapa contoh ayat-ayat tentang sifat, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu, dan kekallah wajah Rabbmu. Ini ayat penetapan sifat wajah, penetapan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan untuk dirinya wajah. Ya. Wayabqa wajhu rabbik. Ya. Oleh karena itu, sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala ini tetap ya, ada sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada menyelisihinya kecuali ahlul bidah. Dalam Al-Qur'an ada, dalam Sunnah juga, dan sepakat. Ya. Ingat ya, di antara dalil dalam syariat itu selain Al-Qur'an dan Sunnah ada juga dalil yang ketiga, yaitu apa? Ijma'. Ya. Tidak boleh menyelisih. Kalau orang sudah sepakat, ya, tidak boleh menyelisihnya. Jadi kalau umat sudah sepakat, itu dalil juga. Ijma' namanya. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas padanya petunjuk? Perhatikan, Allah ancam. Siapa yang menentang ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang beriman sudah berada di sebuah jalan, dia tempuh jalan yang lain. Ini apa ini? Menyelisih ijma'. Iya kan? Dan Allah katakan, dan dia mengikuti jalannya, bukan jalannya orang-orang beriman. Ini ijma'. Orang beriman sudah sepakat, ya, dia menyelisihnya. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia terhadap penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu tempat sejelek-jelek tempat kembali. Ini dalil dipakai oleh para ulama bahwa tidak boleh menyelisih ijma' kaum muslimin. Ya. Nah, sifat wajah ini tetap dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Sepakat para ulama adanya sifat wajah. Nah, makanya seperti sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak ada yang menyelisihnya kecuali ahlul bidah. Ahlul bidah, orang-orang mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, menolak sifat wajah. Tidak ada itu wajah. Ditolak. Ya. Terus ayat ini apa katakan mereka? Apa kata mereka? Ayat ini maksudnya zat Allah. Berarti kan? Maksudnya dalam ayat ini zat bukan wajah, sebab tidak ada itu wajah. Berarti kan ya? Tapi kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan dalam ayat ini betul yang diinginkan adalah wajah. Maksudnya ayat kekallah zat Allah yang memiliki sifat wajah. Jelas? Kekallah zatnya Allah yang memiliki sifat wajah. Itu mazhab Ahlussunnah. Kalau mereka katakan tidak, kalau ahlul bid'ah yang menolak sifat wajah, kata mereka dalam ayat itu yang dimaksudkan adalah zat, tidak ada wajah. Bisa dipahami perbedaannya? Ya. Sebab tidak mungkin kita pahami dalam ayat yang kekal hanya wajahnya Allah, sifat Allah yang lain tidak, tidak mungkin. Jelas? Berarti yang diinginkan dalam ayat adalah zat Allah yang memiliki sifat wajah. Makanya Allah mengambil salah satu dari sifat zat tersebut, wajah. Allah sebutkan wayabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu. Maksudnya kekallah zat Allah yang memiliki sifat wajah. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka katakan tidak, ini zat di sini, bukan wajah, tidak ada wajah itu. Ya. Ini ucapan ahlul bidah. Padahal dalam Al-Quran sangat banyak. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dalam surat dalam akhir surat Al-Qasas, Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu hancur, ya, binasa kecuali Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wajah. Ya. Yang memiliki sifat wajah. Jadi ini sifat wajah, sifat yang pertama. Oleh karena itu kita kembalikan kepada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan di awal pembahasan. Ya, ini salah satu contoh sifat, sifat wajah. Berarti kita tetapkan sebagaimana datangnya tanpa menolaknya. Ya. Tanpa memberikan makna yang lain. Oh ini maknanya, ini maknanya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dan sebagian ahli bidah ada yang mengatakan wajah di sini bukan wajah, tapi balasan. Ya, perhatikan ya, ngeri perkataan mereka. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Allah. Apa kata mereka? Wajah di sini bukan. Ini maksudkan wajah bukan wajah, tapi balasan, sawab. Jadi mereka artikan ayat dan kekallah balasannya Allah. Ya. Ya mungkin mereka maksudkan surga dan selainnya. Paham ya? Ini penafsiran yang batil. Ya. Ini namanya ya, ta'til. Ya. Makanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan hal tersebut. Ya. Tanpa menta'wilnya, tanpa menolaknya, tanpa mendatangkan makna yang baru. Ya. Kemudian tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah memiliki wajah. Ya. Allah memiliki wajah. Sebagaimana yang pantas, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Ini sifat yang pertama yang disebutkan. Ya. Di dalam hadis juga tetap sifat ini. Sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Ini salah satu contoh dalam hadis Nabi menetapkan sifat wajah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau berinfak satu infak, engkau mengharapkan dengan infak tersebut wajahnya Allah. Berarti kan Nabi menetapkan wajahnya Allah, kecuali kata Nabi engkau akan dibalas ya, dari infak tersebut. Ini Bukhari Muslim, hadisnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dan masih banyak dalil yang lainnya menetapkan sifat wajah. Demikian pula dinukil kesepakatan oleh Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula yang lainnya dari para ulama. Ibnu Qayyim juga menukil kesepakatan bahwa ulama bersepakat tentang menetapkan sifat wajah. Sekali lagi, tidak ada menyelisihinya kecuali ahlul bidah wal ahwa. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa quluhu, contoh yang lain, ya. Boleh sebutkan lagi sifat yang lain yang kita harus tetapkan, yang kita tidak boleh menolaknya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua ya yang boleh sebutkan. Wa qulu subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Sifat tangan. Ya, sifat tangan. Ya, ayat ini panjang ayatnya. Awalnya waqalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, terikat. Ya. Kata Allah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terikat, yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas perkataan tersebut. Ya. Bal yadahu mabsuutatan, kata Allah, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Yunfiku kaifa yasha, Allah memberikan infak, memberikan pemberian kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran Allah tetapkan sifat tangan. Yadun. Dan dalam bahasa Arab, ingat ya, Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab yang jelas agar dipahami. Inna anzalna Quran Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab ini wahai Muhammad kepadamu Arabian, dengan bahasa Arab. Kenapa? Agar kau mudah pahami. La'allakum ta'qilun. Ya, makanya ada orang belajar bahasa Arab. Ini bahasa paling susah ini. Susah dipahami. Nahwu, bahasa Arab sulit. Ini salah itu. Allah memilih bahasa Arab Al-Quran dan bahasa Arab. Kenapa? Bahasa yang paling mudah. La'allakum ta'qilun, agar kalian mudah memahaminya. Makanya bahasa Arab, bukan bahasa Jepang. Bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dan berbahasa Arab. Nah, sekarang kata Allah, bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah, yadun bahasa Arabnya. Enggak ada yang tidak tahu mana yadun, orang-orang Arab, yadun. Yadun tangan. Ya. Tangan. Oleh karena itu batilnya orang yang mengatakan tangan di sini nikmat. Tangan di sini oh kudrah, kemampuan, oh tangan di sini. Tangannya. Ya, tangan. Dengan yang kita memegang, menggenggam, menyentuh. Tapi bagaimana bentuk hakikat tangannya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Naring tahu. Jelas ya? Ini penetapan sifat tangan. Ya, makanya bagus Ibnu Qudamah memberikan dulu mukaddimah. Bagaimana kita menyikapi nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala? Baru beliau sebutkan contoh-contohnya supaya tidak bingung. Tak kalau ayatnya dulu, wah nanti keliru dalam memahami. Makanya kaidah dulu di awal-awal pembahasan beliau sebutkan kaidah. Ya. Dalam memahami asma wa sifat, kemudian contoh-contohnya. Jadi di dalam ayat ini beliau ingin menetapkan bahwa Al-Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat tangan sebagaimana yang pantas untuk kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menetapkan ya, mensifatkan sifat tersebut untuk dirinya dan sebagaimana dalam hadis-hadis juga. Makanya sifat tangan ini ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma', Sunnah dan ijma', kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran banyak ya. Ya, dalam Al-Quran juga tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah. Ya. Tapi bedanya di ayat yang kita baca pertama yang disebutkan oleh pengarang lafaz dua. Kalau tabarakalladzi biyadihi, nah, berkah Allah yang di tangannya lah, lafaz tunggal. Kalau bahasa Arabnya ada musanna, ada mufrad. Nah, ada bentuk dua, ada bentuk tunggal, dan ada bentuk jamak. Ya, ya kan? Sama bahasa Indonesia ada juga bentuk jamak, bentuk tunggal. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Ya. Kita sebutkan dulu dalil-dalil, kemudian kita bahas tentang pembahasan yang kita sebutkan tadi. Ya, bagaimana cara menjamaknya? Sebab datang dalam ayat yang lain lafaz 2, datang dalam ayat yang lain lafaz 1, datang dalam ayat yang lain lafaz banyak. Ya. Sekarang beliau rahimahullah menyebutkan satu ayat tentang sifat tangan. Ya. Kalau di dalam hadis ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah, yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun sahaul lail wan nahar. Ya. Sampai pada prima, sabda beliau, biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah, tangan kanan Allah penuh. Penuh dari pemberian, ya, rezeki. La yaghidhuha nafaqah. Kekayaan Allah, ya, tidak berkurang dengan pemberian. Dalam artian ketika Allah memberikan hamba berupa rezeki, berupa nikmat, berupa, ya, kekayaan yang dan semisalnya, itu tidak mengurangi, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sahaul lail wan nahar. Walaupun Allah memberi siang dan malam, sepenuh siang dan malam, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, biyadihil ukhra, di tangannya lah segala sesuatu, al-qabd, Allah menggenggam, yarfa'u, dan Allah mengangkat dan merendahkan. Dan merendahkan. Ini tetap dalam Al-Quran dan dalam sunnah, sifat tangan. Dan dinukil kesepakatan para ulama bahwa tetapnya sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita bahas, ya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala itu berapa? Sebab dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bentuk dua, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah terhampat. Maksudnya Allah memberikan infak. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan satu, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Di dalam surat Yasin Allah sebutkan tangannya Allah bentuk jamak. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat, maksudnya makhluk manusia, tidakkah mereka melihat terhadap apa-apa yang kami ciptakan, ya, dan apa-apa yang diamalkan oleh tangan-tangan kami, kata Allah. Aidi. Kalau yadun, satu tangan. Yadani, dua tangan. Ya. Aidi. Aidi. Itu tak banyak tangan. Lebih dari tiga, empat, lima. Itu jamak, bentuknya jamak. Nah sekarang dibahas oleh para ulama. Kalau begitu ada berapa tangannya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sepakat para ulama bahwa tangannya Allah itu dua. Dua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilta yadayhi yaminun." Kedua tangan Allah kanan. Dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilta yadayhi yaminun." Kedua tangan Allah kanan. Ya, hadis sahih. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa tangan Allah dua. Terus bagaimana kita jawab ayat yang mengatakan satu, ayat yang lain mengatakan jamak? Di dalam Al-Quran, ya, di dalam bahasa Arab, ya, dan ini ada contoh yang dalam Al-Quran, ya, itu ada penggunaan bahasa seperti itu. Kadang dimaksudkan satu, disebutkan dengan lafaz satu, tapi yang diinginkan adalah dua. Itu ada dalam bahasa Arab. Kadang juga disebutkan lafaz jamak lebih dari 3, 4 dan seterusnya, tapi yang diinginkan adalah dua. Seperti, ya, bahkan dalam bahasa Indonesia juga ada. Orang mengatakan dia menjadi saksi misalnya sebuah pembunuhan, dia dipanggil. Ya. Kau lihat kejadiannya? Na'am, ra'aitu bi'aini. Ra'aitu bi'aini. Ainun artinya mata, ya kan? Satu. Dua mata, ainani. Ya. Tiga mata, empat mata, lima, dan seterusnya. Bahasa Arabnya a'yun. Mata-mata. Banyak mata. Satu mata, ainun. Dua mata, ainani. Jelas? Sekarang orang-orang mengatakan, kau melihatnya? Iya, ra'aitu bi'aini. Saya melihat dengan mataku. Satu, bentuk satu. Apakah dia melihat dengan satu mata? Tidak. Dengan dua? Maksudnya saya melihat dengan kedua mataku. Tapi dia pakai lafaz satu. Ra'aitu bi'aini. Saya melihat dengan satu mata. Ya. Maksudnya dengan dua mata. Saya melihat dengan mataku. Ya, tapi pakai satu. Jinnah mengatakan ra'aitu bi'ainayya. Saya melihat dengan dua mataku. Tidak. Ya, sama sini saya lihat dengan mata kepala. Ya, mata. Dia tidak bilang saya lihat dengan kedua mataku. Ya. Ini adalah bahasa Arab. Sudah? Ya, terjawab berarti lafaz satu ya. Sekarang lafaz tunggal, lafaz jamak. Ini juga dalam bahasa Arab ada penggunaannya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wa in tatuba faqad saghat qulubukuma. Ya. Kalau mereka berdua bertaubat. Siapa dua ini? Saya belum tahu ayat ini. Turun untuk siapa ini? Kalau mereka dua orang itu bertaubat, maka telah bersih hati-hati mereka. Siapa dua orang ini? Aisyah dan Hafsah. Ayat ini turun kepada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Perhatikan. Hati bahasa Arabnya qalbun. Satu hati. Ya. Dua hati qalbani. Kalau banyak hati qulubun. Itu bahasa Arab. Banyak hati jamaknya qulubun. Artinya hati-hati. Kalau satu hati qalbun. Dua qalbani. Jelas? Perhatikan ayatnya. Wa in tatuba. Kalau mereka berdua itu bertobat, Aisyah dan Hafsah, faqad saghat. Maka telah sucilah, telah bersihlah qulubukuma. Hati mereka berdua. Perhatikan, datang kata hati dalam bentuk jamak. Tapi ada berapa hatinya mereka? Dua saja, dua orang. Jelas ya? Masih dalam bahasa Arab ada penggunaan seperti itu. Bahwa kadang dipakai lafaz jamak, tapi yang diinginkan adalah dua. Mereka terjawab juga dalam ayat. Surat Yasin yang kita baca. Awalam yaru anna khalaqona lahum mimma amilat aydina. Tidakkah mereka melihat terhadap makhluk kami yang kami ciptakan, yang diamalkan oleh tangan-tangan kami, kata Allah. Tapi yang diinginkanlah dua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita yadihi yamin. Kedua tangan Allah kanan. Baik, itu pembahasan pertama tentang sifat tangan. Pembahasan yang kedua tentang sifat tangan. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Ya. Apakah tangan Allah? Dua-duanya kanan atau kanan dan kiri? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama ussalaf. Di antara mereka yang mengatakan tangan kanan Allah, tangan Allah itu kedua-duanya kanan. Mereka berdalilkan dengan hadis yang kita baca tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilta yadihi yaminun." Kedua tangan Allah kanan. Ya. Tapi sebagiannya ada yang mengatakan tidak, tangan Allah itu kanan dan kiri. Dua tapi kanan dan kiri. Ini pendapat Az-Zahabi, Al-Imam Abu Ya'la, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, pengarang Kitabut Tauhid. Pengarang Usulul Salasah, pengarang Qawaidul Arba, pengarang Nawaqidul Islam, yang banyak bukunya, terkenal, masyhur. Beliau berpendapat itu. Beliau sebutkan juga pendapat ini dalam buku beliau Kitabut Tauhid. Dalam kitab At-Tauhid. Ya. Di akhir-akhir pembahasan Kitabut Tauhid, beliau sebutkan hadis pemasan tangan. Ya, disebutkan di situ ada lafaz, memang ada hadisnya memang. Ya, disebutkan wa akhadallahu bi yaminihi. Ya, disebutkan dalam hadis yang panjang, ya Allah Subhanahu wa taala menggenggam gunung-gunung dengan meletakkan di jarinya, kemudian langit-langit di jarinya, ya. Kemudian bumi semua seluruhnya di jari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Dari hadis. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangan kanannya dan yang lainnya Allah mengambil dengan tangan kirinya. Disebutkan ada biyadihi syimal, dengan tangan yang kiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dipakai dalil sebagian ulama, oh berarti tangannya Allah kanan dan kiri. Ya, tapi ulama yang mengatakan tangan Allah itu keduanya kanan, mereka mengatakan hadis itu hadisnya lemah. Lafaz syimal, ya, lafaz kiri hadisnya lemah. Yang sahih adalah lafaznya biyadihil ukhra. Allah mengambil dengan tangan kanannya dan mengambil dengan tangannya yang lain. Ukhra. Bukan lewat kiri, tapi ukhra yang lain. Itu yang sahih. Berarti kita bawa hadis ini dan kita gabungkan dengan hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah kah kanan. Ini sepakat tentang kesahihan hadis ini. Dari yang lemahkan. Sepakat. Maka ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Tapi ini perselisihan yang bukan ya. Langsung mengatakan yang mengatakan berarti tangan kanan tangannya Allah itu ada kirinya, ya. Ahlul bidah, tidak. Sebab mereka ada dalilnya. Ya. Pembahasannya, titik pembahasannya itu mereka berselisih dalam menghukumi hadis. Jadi bagi yang mengatakan hadisnya kuat, berarti kanan dan kiri. Tapi ingat, ya, sebagaimana yang pantas dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa membagaimanakannya dan tanpa menolaknya, ya, dan tanpa menolaknya. Ahlul bid'ah, lagi-lagi mereka mentakwil. Lagi-lagi mereka ya, memalingkan makna. Oh, tangan itu dengan tangan, tapi kudroh, ya, kemampuan. Ada yang mengatakan tangan itu maksudnya nikmat. Ya. Ini batil semuanya. Kenapa? Allah menyebutkan sini dua. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Berarti kalau kita katakan nikmat, berarti bahkan kedua nikmat Allah terhampar. Masa nikmat Allah cuma dua? Ya. Kemudian yang mengatakan kudroh, kemampuan. Berarti kita katakan bahkan kedua kemampuan Allah terhampar. Masa kemampuan Allah cuma dua? Ya, ini batil. Yang pertama. Yang kedua, tentang kebatilan mereka ini. Ya, di dalam banyak hadis disebutkan ada penyebutan jari. Ya, ada penyebutan tangan kanan. Dalam, bahkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, was-samawati matwiyatun biyaminih. Dalam Al-Quran. Langit-langit digenggam ya, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wassamawati matwiyatun biyaminihi. Ya. Sebutkan tangan kanan. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan ada telapak tangan. Ya. Innaka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyibin la yaqbalu Allah illa thayyiba illa akhadahu ar-rahmanu biyaminihi." Wainkana tamrotan fakafu fatarbu fi kafir rahman. Ada penyebutan telapak tangan. Kata Nabi SAW, ya, tidaklah seorang hamba itu bersedekah kecuali Allah menerima. Ya, sebab Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau dia bersedekah dengan sebutir kurma, perhatikan, kata Nabi, itu akan tumbuh di telapak tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebutan telapak tangan. Berarti tangan yang inginkan dalam ayat adalah tangan hati, tangan hakikat, betul-betul tangan. Tapi tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Ya. Jangan ditolak, ya. Jangan diserupakan. Ya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tetapkan ada tangan, jangan ditolak. Jangan menolaknya. Sebagaimana yang ditempuh oleh ahlul bidah, mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang berikutnya tentang sifat tangan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa qawluhu taala, sifat yang berikutnya, ikhbarun an Isa alaihi salam. Kata beliau rahimahullah, Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, tentang ucapannya Nabi Isa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah 116. Kata Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya, tentang diri, sifat diri, ya, nafs. Kata Nabi SAW, ta'lamu ma fi nafsi, ya Allah, engkau mengetahui apa yang berada pada diriku. Ya. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang berada pada dirimu. Ya. Tentang sifat nafs. Ya. Ini para ulama menetapkan, sepakat mereka menetapkan tentang sifat adanya nafs diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mereka berselisih. Ya. Apakah nafs ini yang dimaksudkan adalah maksudnya zat Allah, atau memang nafs ini sifat yang lain, sifat tersendiri? Ya. Jumhur ulama, Sulaiman bin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa nafs itu maksudnya itulah zat, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zat. Ya. Nafs zat yang dimaksud, zat Allah Subhanahu Wa Taala, diri. Ya. Jelas ya? Dan ini ditetapkan banyak ayat yang menyebutkan tentang ada yang sifat nafs, diri. Dalam Al-Quran Allah katakan kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Ya, Allah menulis untuk dirinya nafsihi ar-rahmah, sifat rahmat. Ya. Dalam hadis juga ditetapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Riwayat Muslim. Dalam hadis ya. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maha suci Allah dengan pujiannya adada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsihi, dan dari ridho ya, diri Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Luqmatul I'tiqad, kata beliau sepakat para ulama ya, dan menolaknya, tidak ada yang menolak sifat tersebut ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa qawluhu subhanahu, sifat yang berikutnya waja'a rabbuka wal malak, dalam penyitannya ya waja'a rabbuka, yang beliau sebutkan sini waja'a rabbuk. Wakalu hal yang duruna illa ayatiyahumullah. Ini sifat yang berikutnya itu sifat maji, sifat datang. Pada hari kiamat Allah akan datang nanti. Wajah Rabbuka, dan Allah Rabbmu akan datang pada hari kiamat. Datang kepada hamba untuk menghisab. Membalas semua perbuatan hamba. Jadi Allah akan datang. Waja'a rabbuka, lanjutan ayatnya wal malaku saffan saffa, dan pada hari kiamat Allah datang dan malaikat dua bersaf-saf. Ya. Malaikat bersaf-saf. Itu lanjutan ayatnya. Ini dalil bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala datang ya, pada hari kiamat. Hal yang turun ayat yang berikutnya tentang penetapan sifat datang ini, hal yang turun illa ayyatiyahumullah. Mereka tidak menunggu kecuali Allah datang pada hari kiamat. Itian. Ya, sifat maji dan itian sama. Artinya maknanya datang. Maknanya datang. Dan ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menetapkannya dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis. Iya. Demikian pula dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Hatta idza lam yabqa illa may ya'budu Allah atahum rabbul alamin." Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak ada lagi yang tersisa orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya atahum rabbul alamin, Allah datang kepada mereka. Sifat datang. Ya. Dan ini sifat ini ditolak oleh al-bidah. Ya. Apa kata mereka? Oh, yang datang itu bukan Allah nanti. Allah tidak datang nanti. Yang datang itu adalah malaikat. Yang datang itu perintah dan larangannya yang datang. Mereka tolak. Subhanallah, mereka masih menolak juga sifat ini. Apa susahnya hanya ditetapkan saja. Ya. Mereka seakan-akan betul-betul ya, menyebarkan bid'ahnya. Tinggal ditetapkan sebagai mendatangnya, ya sudah selesai. Ya, mereka, oh maknanya ini dan seterusnya. Mereka menolaknya. Ini sifat maji, sifat datang. Ini ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan para ulama. Baik, sifat yang berikutnya wa qawluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sifat ridha. Sifat ridha. Ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini sifat ridha, meridhoi. Ya. Dan di sini kita perlu jelaskan mungkin tentang ada sedikit yang perlu diketahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, sifat Allah itu terbagi dua. Ya. Terbagi dua sifat Allah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini sifat-sifat yang kita baca ini, sudah berapa sifat yang kita sebutkan, ini sifat fi'liyah. Kalau sifat yang pertama, sifat wajah. Kemudian sifat tangan, ini sifat-sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah, apa sifat fi'liyah? Kalau sifat dzatiyah itu sifat yang terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya lam yazal wala yazal muttasifan biha wala yanfaku anhu wala tanfaku anhu, yaitu sifat yang terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat wajah, pendengaran, ya Allah mendengar, Allah melihat, ini terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, sifat tangan. Tidak pernah kita sebut, kita sifatkan Allah tidak mendengar, walaupun sedetik. Ya. Tidak pernah. Tidak pernah Allah itu tidak melihat. Terus-menerus Allah bersifat dengan itu. Nah, ada sifat, sifat fi'liyah. Ini sifat fi'liyah. Kata fi'il, maksudnya sifat perbuatan. Dia kaitannya dengan perbuatan Allah. Kalau Allah mau berkehendak, ya, dia melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Seperti sifat ini, ridho. Ya. Ya kan? Allah kan meridhoi makhluknya. Ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibenci. Bahkan ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat fi'liyah. Dipaham ya, sifat fi'liyah, sifat yang kaitannya dengan kehendak Allah. Seperti sifat turun. Ya, Allah turun di langit dunia. Nanti kita sebutkan juga sifat ini, turun. Ini sifat fi'liyah. Nabi katakan Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya. Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir, setiap malam. Ya. Berarti ada waktu yang Allah tidak turun di situ. Iya kan? Ya. Kata Nabi, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ini sifat fi'liyah yang kaitannya dengan perbuatan Allah. Yang Allah lakukan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Seperti ridho. Ya. Ini kita sebutkan sifat ridho. Seperti tadi, datang. Sifat fi'liyah. Sebab dia bentuknya perbuatan. Ya, bentuknya perbuatan. Dan Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Kemudian sifat istiwa juga. Ya, sifat fi'liyah itu, sifat istiwa. Allah menciptakan langit bumi dan bumi. Kemudian Allah sebutkan, Tummastawa. Ini Allah beristiwa. Ya, sifat fi'liyah. Jelas ya, sudah bagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ini sifat ghadab, sifat ridha. Allah meridhoi. Kata beliau, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, Allah meridhoi. Ya. Allah meridhoi. Dan ini sifat ridha ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan ijma', sunnah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an ya banyak ya ayatnya, sebagaimana yang di sini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam hadis, contohnya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fayahmidahu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmidahu 'alayha." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ridho dengan hamba yang dia makan sebuah makanan, setelah makan dia memuji Allah. Allah ridho dengan dia. Atau dia minum ya, satu minuman, kemudian dia memuji Allah dengannya. Allah ridho dengannya. Allah ridho dengan hamba tersebut. Ini contoh hadis dan sangat banyak hadisnya. Demikian pula dinukil oleh para ulama tentang sepakat, kesepakatan para ulama dalam menetapkan sifat ridho ini. Ya. Tidak ada yang menolak kecuali ahlul bidah. Mereka menolak. Mereka katakan ridho itu bukan ridho tapi ya, balasan. Ya. Jadi maksudnya mereka ahlul bidah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, maksudnya Allah nanti balas mereka dengan surga. Ya. Itu balasannya Allah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ridho di situ adalah surga. Berarti kan? Ya. Ini bisa kafir ini. Kenapa? Ya. Dia mengatakan sifat Allah makhluk. Iya kan? Surga itu makhluk. Sementara anda boleh mengatakan sifat Allah itu makhluk. Ya. Sifat Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Di sebagian orang-orang Asy'ariyah, sebagian yang mereka mengatakan ridha di situ adalah surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Iya. Maksudnya Allah membalas mereka dengan surga. Mereka menolak sifat ridho. Menolak sifat ridho. Ya. Diperhatikan ya, ahlul bid'ah itu ketika menolak ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka kadang menggunakan kalimat-kalimat yang zahirnya bagus. Tapi ada di baliknya makna tersebut. Makna yang mereka inginkan yaitu kebatilannya. Saya berikan satu contoh. Kalau nanti dapat pembahasannya jangan tertipu. Az-Zamakhsyari, ini Az-Zamakhsyari imam bahasa Arab tapi Mu'tazilah dalam akidah. Dia banyak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi sering disebut namanya dalam buku bahasa Arab. Sebab dia jago bahasa Arab. Az-Zamakhsyari. Hati-hati baca bukunya. Dia mengatakan ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziya 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya ila matal ghurur. Dalam di akhir surah Al-Imran, ya. Di surah Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diselamatkan dari neraka, zuhziya 'anil nar wa udkhila al-jannah, dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, faqad faz, dia akan beruntung. Perhatikan ayatnya, apa kata Imam Syafi'i? La fauza akbaru min hadza, tidak ada lagi keberuntungan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada ini. Perhatikan? Iya. Kalau orang sudah diselamatkan dari neraka, termasuk ke dalam surga, tidak ada lagi keberuntungan setelah ini. Betul atau tidak? Hah? Betul atau tidak? Masih ada yang lebih besar. Apa itu? Melihat wajah Allah. Apa maksud dari ucapan ini? Ru'iyah, tidak ada itu. Allah tidak dilihat. Perhatikan, kadang kalamnya orang macam, masya Allah, bagus kalamnya ini. Ya. Tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Dia ingin menolak ru'iyah, makanya orang-orang Mu'tazilah menolak ru'iyah. Tidak ada, Allah tidak lihat pada hari kiamat. Ya, makanya dia bilang tidak ada lagi. Ya, kita akan bahas tentang ru'iyah. Ya. Nanti ada babnya tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan ini ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma', sepakat para ulama. Sepakat para ulama. Baik. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, pada kita sampai pada sifat ridho. Kita sampai pada sifat ar-ridho. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktabi hadzal qadar, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah.